السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita kembali bersama Riyadus Salihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab yang sangat penting, bab mulatafatil yatim wal banat wa sa'iril du'afati wal masakin wal munkasirina wal ihsani ilayhim wa syafaqati alayhim wa tawadu'i ma'ahum wa khafdil junahi lahum. Bab berlemah lembut, berlaku baik kepada orang-orang lemah seperti anak yatim, anak perempuan, dan seluruh orang-orang yang lemah, orang miskin, orang-orang yang sedang hancur hatinya, berbuat baik kepada mereka, lemah lembut kepada mereka, tawadu dan rendah hati terhadap mereka. Ini adalah bab yang sangat penting buat kita, dan kita kemarin sudah membahas tentang hadis Sahal, dan kita akan masuk ke hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis Abu Hurairah sangat mirip dengan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala an. Hanya saja ada satu kata atau dua kata tambahan untuk menekankan tentang keutamaan menjadi kafil anak yatim. Menjadi kafil anak yatim. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah jaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita masuk ke hadis Abi Hurairah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas bagi beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang atau kafil anak yatim, kita langsung pakai bahasa kafil anak yatim saja, kafil anak yatim yang lahu au li ghairihi, diterjemahkan miliknya atau milik orang lain, maksudnya kafil anak yatim, baik anak yatim itu masih punya hubungan keluarga dengan dia atau tidak punya hubungan darah atau keluarga dengan dia, siapapun itu, kalau dia menjadi kafil anak yatim, ana wa huwa kahataini fil jannah, aku dan kafil tersebut, aku dan kafil tersebut seperti ini di surga. Dan Malik bin Anas memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seperti hadis Sa'al bin Sa'ad. Jadi jari telunjuk dan jari tengah, aku dan dia itu seperti ini di surga kelak, seperti ini di surga kelak. Hadirin Allah muliakan, dari sini kita bisa melihat ada tambahan kata lahu au li ghairihi. Ada kata lahu anak yatim yang menjadi miliknya, maksudnya yang punya hubungan kekeluargaan dan darah dengannya, atau anak yatim yang gak punya hubungan sama sekali. Gak punya hubungan sama sekali. Dan kita lihat keterangan waqauluhu sallallahu alaihi wasallam al-yatim lahu aw li ghairihi, dijelaskan bahwa yatim atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim miliknya atau milik orang lain, maknanya adalah qaribuhu, maknanya adalah kerabatnya, aw ajnabiyyu minhu, awil ajnabiyyu minhu, atau orang yang enggak ada kaitan kekeluargaan dengan dia. Fal qarib, lalu ulama memberikan contoh fal qarib, adapun yang punya hubungan kekerabatan, mithlu antakfulahu ummuhu au jadduhu au akhuhu au ghairuhu min qarabatihi. Adapun kalau hubungan kerabat atau hubungan keluarga, seperti contohnya kalau anak yatim itu dihandle oleh ibunya. Karena anak yatim itu yang ayahnya wafat ketika belum balik. Jadi ketika ayahnya wafat, ibunya yang take over. Kalau bahasa kita sekarang single parents ya. Jadi ibunya fight, berjuang sendiri untuk anaknya. Jadi ibunya yang megang. Au jadduhu, atau kakeknya, atau saudaranya. Jadi kakaknya yang pegang, atau kerabat yang lain. Jadi ini menarik sekali hadirin sekalian, dan ini sangat penting karena banyak sekali kasus di masyarakat. Jadi seorang ibu atau seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, sehingga beliau harus berjuang untuk dirinya dan anaknya masih kecil, belum bisa diandalkan. Kalau anaknya udah besar, mungkin anaknya yang ngebantu, anaknya yang cari nafkah, anaknya yang berjuang dan berjibaku. Tapi kalau anaknya masih kecil, itu sangat berat bagi wanita, sangat sulit bagi seorang ibu. Bagaimana wanita harus menjadi ibu yang begitu penyayang, memberikan asupan perhatian dan kasih sayang, dan di waktu yang sama harus berperan sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja dan seterusnya. Karena mungkin gak ada yang menolong, gak ada yang mengcover, gak ada yang mensupport. Berarti itu pahalanya besar sekali. Artinya wanita ini bukan hanya mendapatkan pahala dari sisi menjadi ibu, tapi juga mendapatkan pahala dari sisi kafilatul yatim. Dia menjadi kafil bagi anak yatim, dan anak yatimnya anaknya sendiri. Jadi dia dapat pahala dari dua sisi. Karena memang berat, kan dia harus berperan dua peran. Dan kalau kita punya sosok-sosok seperti itu, mungkin tak. Dan bisa jadi di antara jamaah sekalian ngalamin itu bertahun-tahun, betapa beratnya perjuangan mereka, dan kita sangat mengapresiasi dan sangat menghormati, dan kita mengakui kita sangat gak maksimal dalam mensupport sosok-sosok tersebut. Nah, ini adalah sebuah harapan bagi mereka, ini adalah sebuah motivasi bagi mereka, ini sebuah spirit bagi mereka, bahwa apa yang mereka lakukan itu diganjar sangat mahal dan sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu yang sama, bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi beliau juga sebagai kafilatul yatim, sebagai sosok yang mengcover seluruh urusan dan kebutuhan anak yatim. Itu dari sisi qarabah, dari sisi kekerabatan. Jadi apabila kita punya, atau di keluarga besar kita, atau di keluarga dekat kita, itu ada anak yatim, jangan ragu untuk membantu, untuk mensupport, untuk mendukung, untuk bahkan mengurusi seluruh kebutuhan-kebutuhan anak yatim tersebut. Karena janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa kahataini fil jannah, seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga kelak. Kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedekat jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat, sangat kompak. Berarti kan di mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada kita. Itu luar biasa, hadir. Sangat luar biasa. Dan di sisi yang lain, hadirin sekalian, kalaupun bukan hubungan keluarga, kalaupun bukan hubungan kekerabatan, kalaupun kita misalnya gak kenal siapa ayahnya atau siapa nih anak, maka tetap masuk ke dalam hadis ini, karena Nabi SAW mengatakan kafirul yatimi lahu awli ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Kafirul yatim, baik yang punya hubungan kekerabatan atau tidak, maka aku dan dia seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga. Jadi ini memperluas kebaikan dan memperluas kasih sayang di antara kita. Jadi bukan hanya untuk yang punya hubungan darah, bukan hanya yang punya hubungan kekerabatan, bukan hanya yang punya hubungan kekeluargaan, tapi hadirin sekalian Allah muliakan, yang bukan pun, kalau kita menjadi kafil anak yatim, maka kita dengan Rasulullah SAW di surga. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ingat, jari telunjuk, jari tengah. Kalau Nabi SAW mengatakan jari telunjuk dan jari kelingking aja udah worth it, itu hadir. Gitu loh. Gak apa-apa, mungkin di antara kita dengan Rasul mungkin ada istri beliau, ada Abu Bakar, ada apa, jari telunjuk, jari kelingking. Ini bukan jari telunjuk, jari kelingking, jari telunjuk, jari tengah. Bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kalau jadi telunjuk dari kelingking masih oke. Gitu. Masih sangat luar biasa. dan ini menunjukkan pintu kebaikan menanti kita. Pintu kebaikan menanti kita. Dalam sebuah hadis, dalam silsilah sahiha, ada seseorang bernama Bishr. Itu beliau cerita bahwa ayah beliau itu wafat ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada saat itu beliau menangis dan Nabi SAW melewati beliau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada saya, kata Bishr waktu itu, waktu saya menangis, kata Nabi, uskut, berhentilah atau hentikan tangisanmu, wahai Bishr. Amma tardu an akuna ana abuk. Wa Aisyah, atau amma tardu an akuna ana abaka wa Aisyatu ummaka. Qultu bala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hentikan tangisanmu. Tidakkah engkau ridho saya menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu? Langsung Bishr mengatakan, bala, ya ridho lah ya Rasul. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi. Ayahnya meninggal. Kata Nabi SAW, oke. Okay. Tolong berhenti menangis sekarang. Tidakkah kau ridho bahwa saya akan jadi ayahmu dan Aisyah akan jadi ibu. seri itu. Itu menunjukkan bahwa kafil itu benar-benar sebagaimana yang kita bahas ucapan Qatadah, kun lil yatim kal abir rahim, jadilah seperti ayah yang penyayang bagi anak yatim. Jadi memang kalau ingin dapat keutamaan ini ya seperti itu, udah kayak orang tua, udah seperti orang tua yang ngatur ya ini, gimana pendidikannya, gimana ngedidik, gimana makan, gimana minum, gimana ini, kalau sakit kita pikirin semuanya. Makanya berat, hadirin, gak mudah. Tapi ganjarannya adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita camkan bersama, hadirin Allah muliakan. Dan minta pertolongan kepada Allah. Dan coba pikirkan hal ini. Sekali lagi, kita di setiap awal kajian, hadirin, kita minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita tahu bahwa salah satu makna yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Jadi setelah kita tahu hadis-hadis tentang ini, coba kita lihat gimana cara ngamalin hadis ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Kalau bisa kita cover sendirian, cover sendirian. Kalau nggak bisa, ta'awun, kita kerjasama dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Setiap pihak dengan skillnya masing-masing, setiap pihak dengan kemampuannya masing-masing, setiap pihak dengan rizkinya masing-masing, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini. Keutamaan yang sangat besar ini. Dan keutamanya sangat besar, hadirin. Keutamanya sangat besar. Dan seringkali kita gak sadar. Dan bukan hanya di surga, bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita akan mendapatkan ketenangan. Dalam hadis Abu Darda, Nabi SAW menyampaikan, atuhibu an yalina qalbuka wa tidriku hajataka. Apakah kamu ingin hatimu itu lembut dan engkau meraih apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan? Jadi mau gak punya hati yang lembut, lalu hajat-hajat kita terpenuhi dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi mau gak punya hati yang lembut dan hati kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tawaran tawaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan itu tawaran yang luar biasa, hadirin. Siapa yang gak ingin hatinya lembut? Siapa yang gak ingin hajatnya terpenuhi? Semua kita punya cita-cita itu. Semua kita capek dengan hati yang keras, letih dengan hati yang beku. Kita ingin punya hati yang lembut, yang tenang, yang gampang tersentuh terhadap gampang tersentuh dengan kebenaran, dengan dalil, dengan ayat. dan kita ingin kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Lalu apa kata Nabi SAW dalam hadis Tabrani ini? Irhamil yatim wamsah ra'sahu wat'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Kata Nabi SAW, irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Itu yang pertama, sayangilah anak yatim. Yang kedua, wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Ada interaksi fisik dengan anak yatim. Yang ketiga, wa'at'imhu min ta'amika, kasih makan anak yatim dengan standar makanan kamu. Apa yang kamu makan, kasih anak yatim. Apa yang kamu makan, sesuai dengan standar makananmu, kasih ke anak yatim. Yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Hatimu akan lembut dan cita-citamu akan engkau dapatkan. Kebutuhanmu akan kau dapatkan. Allahu Akbar. Jadi surat At-Tabrani. Jadi kalau ingin lembutkan hati, tipsnya ada berapa dalam hadis ini, hadirin? Nah, tipsnya ada berapa? 3. Sayangi anak yatim. Wamsah ra'sah. Usap, belai kepalanya. Ada orang betul ngundang anak yatim, tapi gak mau ketemu sama mereka. Cuman hanya sebagai bagian dari acara yang sedang dia lakukan aja. Gimana anak-anak yatimnya udah ngumpul-ngumpul gitu. Oke. Baru bicara gitu. Tuh udah bisa pergi lagi. Oh enggak. Itu enggak akan melembutkan hati. Yang tuh melembutkan hati adalah berinteraksi. Lalu ada sentuhan, sentuh mereka. Khususnya kepala, usap dan belai kepala mereka. Lalu kasih makan sesuai dengan apa yang kita makan. Jangan mentang-mentang anak yatim udah kasih menu yang murah aja, yang murah. Padahal kita kalau makan menunya mahal. Jangan. Apa yang kita makan, kasih. Kita biasa makan ayam panggang, kasih ayam panggang. Ya, kecuali kalau mereka gak suka ya. Tapi secara umum kasih standar kita. Sayangi anak yatim, belai kepalanya, kasih makan dia dengan makan kesukaan yang biasa kau makan, hatimu akan lembut, watu derik hajataka, dan kau akan mendapatkan hajatmu. Allahu Akbar. Jadi bayangin, di dunia berarti hati kita lembut, hajat-hajat kita tercapai, di akhirat surga bersama Rasulullah SAW. Itu hadir. Kurang apa lagi ke jamaah kalau begitu? Apalagi yang dicari kalau kita dapetin 3 poin itu? Hati kita lembut ketika hidup di dunia, hajat-hajat kita terpenuhi, dan ketika di akhirat surga bersama Rasulullah SAW. Ini bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Dan ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan coba pikirkan gimana kita amalkan hadis ini, hadirin. Dan ini menunjukkan anak yatim harus diperhatikan. Wassalamualaikum. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, serta menjaga dan melindungi Ustaz, keluarga, tim, dan serta kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, bagaimanakah jika kita lebih mendahulukan anak piatu dan miskin yang memang kerabat sangat dekat lebih dahulu dibanding anak yatim kerabat jauh atau orang sekitar? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan, makasih atas pertanyaannya. Wallahu ta'ala bisawab. Nabi kita SAW bersabda, al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat lalu dekat, dan begitu seterusnya. Jadi kalau ingin berbuat baik, mulai dari yang terdekat, lalu dekat, lalu sedang, menengah, baru jauh. Jadi kalau memang harus memilih, ini poinnya, harus memilih, maka pilihlah yang terdekat. Kalau harus memilih, tapi kalau bisa di-cover semua, di-cover semua, hadirin. Jadi ini dalam ilmu kaidah fikih ini dinamakan ta'arud bainal maslahatain. Apabila ada dua maslahat yang kita harus milih salah satunya, gitu loh. Tapi kalau kita bisa kerjakan semuanya, ya kerjakan semuanya. Allah Ta'ala bisa. Jadi yang terdekat terlebih dahulu kalau memang harus memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, ulama-ulama memberikan ilmu, selalu mendapatkan rahmat yang luas dari Allah. Amin. Rabbal alamin. Semoga Ustadz dan tim selalu diberikan nikmat, keberkahan, kesehatan. Amin. Rabbal alamin. Izin bertanya, menjadi kafil anak yatim itu hanya sebatas sampai anak yatim tersebut sampai balik saja, atau sampai anak tersebut bisa bekerja? Dan apakah sebagai kafil anak yatim itu otomatis terhenti karena si ibu sudah menikah lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, pada dasarnya kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam atau secara syar'i anak yatim itu adalah anak yang kehilangan ayahnya pada saat dia belum balig. Dan apabila dia sudah balig, maka status dia sebagai anak yatim itu itu terangkat. Itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Dan diterangkan dalam literatur kita, seperti misalnya ucapan Leith rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-yatim alladhi mata abuh fahuwa yatim hatta yabluq. Anak yatim itu yang ayahnya wafat dan dia berstatus anak yatim sampai dia balik. Fa idza balagha zala anhu ismul yatim. Dan kalau dia sudah balik, maka status dia sebagai anak yatim pun usai, selesai. Itu poin. Jadi hadirin yang memuliakan, parameternya adalah, kalau dari keterangan di atas, parameternya adalah sampai balik. Dan ada sebuah riwayat yang menjadi sandaran para ulama ketika menjelaskan masalah ini, yaitu ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yutma ba'da ihtilam, tidak ada keyatiman setelah mimpi basah, artinya sampai setelah balik. Dan ini kalau nggak salah diriwayatkan Imam Abu Dawud ya. Dan dalam riwayat yang lain seperti dalam Indah Tabrani, Nabi SAW mengatakan la yutma ba'da ihtilam wa la yutma ala jariya idha hiya hadat, tidak ada keyatiman setelah ihtilam, setelah mimpi basah, dan tidak ada keyatiman bagi anak perempuan jika dia telah haid. Jika dia telah haid. Itu hal yang perlu kita renungkan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwa sebagian para ulama itu menyampaikan jika seseorang anak sudah balig. Namun ia belum sampai pada titik ar-rusyd dalam agama dan dalam hartanya. Dia belum bisa mengelola, dia belum bisa mandiri, dia belum bisa mengerti mana baik dan mana buruk gitu loh. Maka status atau hukum yatim masih berlaku buat dia sampai dia mencapai titik ar-rusyd, bisa membedakan mana yang baik, mana buruk dari segi agama dan dari segi harta, bisa mandiri dan seterusnya. Itu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa ini adalah keterangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan banyak para ulama, bahwa hukum keyatiman tidak terputus sebatas balig atau umur. Bala buddha an yadhhara minhu rushdu fi dinihi wa malihi. Namun harus terlihat dan nampak sikap ar-rusyd, sudah bisa membedakan, sudah bisa bersikap dalam agama dan dalam harta. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa idza balagha 25 sana, apabila anak tersebut mencapai 25 tahun, zala anhu wa sara rasyidan yatasarrafu fi malihi, maka hilanglah status keyatiman dan dia menjadi rasyid, bisa mandiri dan bisa menggunakan hartanya sendiri, kata Al-Imam Abu Hanifah. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah keterangan dari para ulama kita, dan mereka mengambil dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim tentang masalah ini. Jadi memang ada perbedaan para ulama. Kenapa sebagian ulama mengatakan sampai balik? Karena ada riwayat tadi, dan sebagian ulama melihat makna dari riwayat tersebut bahwa kalau sudah balik dia bisa rushd, dia bisa membedakan, dan dia balikan dia sudah mukallaf, sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Tapi kalau ada kasus ternyata belum bisa mandiri, belum bisa menggunakan uangnya dan belum bisa itu tadi hidup mandiri, mungkin ada karena itu tadi karena masa lalunya jadi anak yatim, pertumbuhan terhambat, maka banyak para ulama tetap masih menyatakan hukumnya hukum anak yatim sampai dia bisa menjadi rasyid. Dan itu keterangan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, dan banyak para ulama. Bahkan tadi kita jelaskan keterangan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Mungkin itu. Jadi demikian. Jadi kalau dia masih gak bisa ngapa-ngapain, semoga tetap mendapatkan pahala kafil yatim, itu poin, walaupun sudah balik. Dan apakah ketika ibunya sudah menikah otomatis kafil anak yatim terhenti? Belum tentu juga. Belum tentu. Bisa jadi karena ibunya menikah kembali, itu peluang kita untuk lebih independen lagi dalam menjadi kafil anak yatim. Bisa jadi. Karena enggak semua suami wanita yang punya anak itu bisa mengcover anak wanita tersebut. Kita lihat di masyarakat demikian. Artinya kalau itu bisa dihandle dan menjadi semua di backup oleh suaminya yang sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, maka itu kesempatan kita untuk menjadi dan terus menjadi kafil anak yatim. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, berarti jika kita hanya membayarkan uang sekolah, kita belum termasuk kafil yatim dong? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah kita mendapatkan bagian dari pahala kafil yatim. Tapi untuk mengamankan dan untuk memaksimalkan, maka upayakan lebih dari itu. Kasih perhatian, ditelepon. Lalu ada kontak fisik tadi. Diusap, dibelai, lalu makan, terus disayang itu anak yatim, itu kafil, dan diurus urusannya. Jadi ditambah lagi agar kita benar-benar mengamankan kuota kita atau jatah kita mendapatkan pahala kafil yatim. Tapi jelas apa yang sudah dilakukan itu pahala besar dan semoga menjadi bagian dari itu. Tapi coba lebih maksimal lagi. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.